إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة السلفيون di kota Balikpapan pada hari ini, hari Sabtu, insyaAllah tanggal 9 Jumadal Ula 1441 Hijriah, kita kembali berjumpa dalam sebuah majlis ilmu seperti yang sudah biasa kita lakukan bersama para asatidzah Ahlus Sunnah As-Salafiyun. Majlis ilmu yang terkemas dalam acara daurah selama insyaAllah 2 hari. Harapannya majlis ini Allah jadikan bagi kita bagian daripada amalan dan fadilah yang disebutkan oleh Nabiuna alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan atau sebuah upaya yang padanya dia mencari atau menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Jalan menuju al-jannah penuh dengan al-makarih, penuh dengan perkara-perkara yang akan menyeret kita kepada kehancuran. Tidak disukain jalan menuju jannah itu banyak perkara-perkara yang mengitarinya, yang hawa nafsu kita tidak menyukainya. Malas melakukan atau menempuhnya. sehingga terasa sulit bagi banyak manusia. Namun, di situ Allah letakkan beberapa sebab dan media yang dengannya Allah akan mudahkan kita. Allah jadikan jalan menuju al-jannah itu mudah. Di antaranya adalah thalabul ilmi, sebagaimana telah kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah, bukan tema kita pada majlis ini berbicara tentang fadlul ilm wa fadlu talabil ilm, keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Tetapi tema kita pada hari ini, sebagaimana sudah diumumkan insyaallah, terkait dengan sebuah masalah besar yang menuntut kesadaran dari semua pihak, menuntut adanya keseriusan dan upaya mengevaluasi dari kita semuanya. Judul majlis kita adalah Abi dan Ummi, kemana akan kau bawa putra-putrimu? Judul ini dalam konteks pertanyaan tentu tidak membutuhkan jawaban perlisan. Karena kalau jawaban perlisan, tidak ada lain jawabannya kecuali, ya akan saya bawa putra-putri saya kepada jalan yang Allah ridai, menuju jannah Allah yang maha luas, selamat dari azabnya. Itu jawaban seseorang yang mungkin sudah sering mendengar tausiah, sering mendengar ceramah atau membaca nasihat-nasihat agama. Tetapi tidak sedikit dari para orang tua yang sulit menjawab pertanyaan sederhana ini. Abi, ummi, kemana akan kau bawa putra-putrimu? Dia tidak bisa menjawab karena dia terheran dengan pertanyaan ini. Majlis kita yang insya Allah akan terkemas dalam 2 kali pertemuan biiznillah, dengan tema dimaksud, sebenarnya mengenai jenis pertama dan jenis kedua dari para orang tua. Jenis pertama yang menjawab dengan pertanyaan pertama atau jawaban pertama, jenis kedua yang gak bisa menjawab. Tema kita untuk mereka semua. Tetapi akan lebih kita tekankan kepada jenis pertama. Jenis dari orang-orang yang sudah bisa menjawab bahwa putra-putrinya akan dibawa kepada jalan yang Allah ridai. Namun, jawaban pertanyaan ini yang bisa dijawab perlisan, kenyataan menunjukkan tidak sedikit dari para orang tua, abi dan ummi, yang tidak melaksanakan jawabannya. Ada yang dikarenakan memang murni ihmal, ketidakseriusan atau mengabaikan amanah Allah berupa putra dan putri. Ada yang karena dia tidak mengerti sebenarnya apa sih yang membuat saya dikatakan tidak menunaikan amanah. Dia gak mengerti. Ternyata dia telah melakukan berbagai hal yang justru dia menjerumuskan putra-putrinya, menyeret mereka kepada jalan yang tidak Allah ridhai. Jawaban dari pertanyaan itu yang tadi kita dengarkan bersama dalam tema kajian kita, jawabannya tersimpulkan juga dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dirimu sendiri dan juga keluargamu, istri dan anak-anak, dari azab api neraka. Penting diketahui oleh semua kita bahwa anak keturunan, putra ataupun putri, adalah sebuah hibah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah pemberian, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak yang mendambakannya. Hampir semua manusia, kalau tidak dikatakan semua manusia, pasti mendambakan adanya anak keturunan. Tidak jarang yang sedih ketika dia belum diberi rizki putra ataupun putri. Sedih. Dia akan berusaha menempuh sebab-sebab, cara-cara, berbagai bentuk pengobatan untuk sembuh atau segera memiliki anak keturunan. Tak sedikit ditempuh dengan biaya yang sangat besar dan pengorbanan yang cukup banyak. Dan dia berandai-andai, dia berangan-angan setiap melihat seorang anak manusia menggandeng putranya. Dia mengatakan, ya Allah, nikmatnya dia diberi anak keturunan. Di waktu yang sama tidak sedikit manusia-manusia yang sudah diberi oleh Allah anugerah putra dan putri tidak menyadari bahwa itu adalah nikmat. Ayuhal ikhwah, Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat ke-72 mengatakan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Allah mengatakan, dan Allah telah menjadikan untuk kalian para istri dari diri-diri kalian sendiri sejenis dengan kalian, yakni manusia. Wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kalian melalui istri-istri kalian itu anak-anak dan cucu-cucu. Berarti dari sini kita tahu bahwa anak keturunan merupakan sebuah pemberian dari Allah, rizki. Allah bisa menjadikan seorang banyak anak keturunannya, bisa sedikit, bahkan tidak punya sama sekali. Dengan banyak sebab, antara lain yang Allah sebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat ke-49. Allah mengatakan, lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur. Kepunyaan Allah lah semata kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak keturunan perempuan kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia Allah memberikan anak keturunan lelaki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu may yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Dan atau dia Allah menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia Allah menjadikan mandul aqim, mandul tidak bisa punya anak keturunan, siapa saja yang Allah kehendaki. Sesungguhnya dia Allah maha mengetahui lagi maha kuasa, maha mampu. Demikian Allah menciptakan hidup ini. Ini mukaddimah untuk kita sadar, terkhusus yang sudah diberi rizki putra ataupun putri. Nikmat besar. Ayuhal ikhwah, nikmat besar ini berupa anak keturunan akan tetap menjadi nikmat. Menjadi nikmat buat kita apabila kita letakkan pada tempatnya. Sebagai perwujudan syukur kita kepada Allah. Apabila kita menunaikan amanah yang Allah tabaraka wa ta'ala letakkan di atas pundak kita terkait nikmat yang namanya anak keturunan. Seorang mukmin yang hakiki adalah seorang yang menunaikan amanah yang Allah bebankan atasnya. Allah memerintahkan untuk kita menjadi orang-orang yang umana, yang menunaikan amanah. Allah tabaraka wa ta'ala dalam banyak ayatnya mengatakan antara lain, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan berbagai amanat yang dibebankan kepada orang-orang yang berhak. Allah tabaraka wa ta'ala juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian dengan itu kalian mengkhianati amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian dalam keadaan kalian tahu bahwa itu adalah amanah, dalam keadaan kalian berilmu. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab terhadap amanahnya. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungan jawab atas amanah yang diberikan kepadanya. Di antaranya adalah, ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Seorang suami, pimpinan rumah tangga, adalah ra'in, penanggung jawab, pimpinan yang dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Kalau ada di antara antum yang sudah berposisi sebagai ra'in, di antara antum sudah ada yang diberi posisi atau diposisikan oleh Allah sebagai pemimpin rumah tangga, pemegang amanah, penting untuk kita berilmu tentang amanah itu. Apa saja dan bagaimana cara penerapannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang istri merupakan penanggung jawab dalam kehidupan keseharian rumah suaminya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawab atau amanah tersebut. kita wajib mengenalnya dan menunaikannya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, wahai sekalian ayah dan ibu, wahai sekalian abi dan ummi, mengatakan, ma min ra'in yastar'ihi Allah ra'iyah thumma lam yakum binushi yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin illa harram Allahu alaihi al-jannah aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang penanggung jawab yang telah Allah bebankan kepadanya sebuah tanggung jawab, kemudian dia tidak berupaya memberikan nasihat kepada yang dipimpinnya, tidak berusaha memberikan arahan-arahan kepada yang dibinanya, dia mati di hari dia wafat itu tadi tetap dalam kondisi seperti itu, maka dia tidak akan mendapatkan atau Allah cegah dia dari al-jannah. Kita ra'in. Kita masing-masingnya adalah pemimpin dan penanggung jawab terhadap rumah tangga kita, istri dan anak-anak kita. Memang di dalam Al-Quran dan dalam sunnah, Allah mewajibkan kepada para putra dan putri birrul walidain, perkara yang sangat besar dalam Islam, birrul walidain. Dalil-dalil Al-Quran, dalil-dalil sunnah menegaskan bahwa birrul walidain min aujabil wajibat, di antara perkara wajib yang paling wajib, birrul walidain. Sebagaimana uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, termasuk perkara haram yang besar dosanya, kabira min kabairid dunub, salah satu dosa besar dari berbagai bentuk dosa besar yang diancam pelakunya. Tetapi di waktu yang sama, Allah tabaraka wa ta'ala mewajibkan kepada kedua orang tua untuk menunaikan amanah, hak-hak anak-anaknya. Dan Allah juga, begitu juga Rasulnya, mengancam kedua orang tua yang tidak menunaikan tugasnya dengan baik. Melalui majelis ini, kita ingin mengenal tentang tanggung jawab kita. Kemana kita tunaikan dan bagaimana kita menunaikannya. Ayuhal ikhwah, banyak orang tua, ayah maupun ibu, ketika mendapati putra atau putrinya durhaka kepadanya, bermaksiat kepada Allah, mendapati putra atau putrinya melawan, menentang nasihat kedua orang tuanya, melakukan tindakan-tindakan yang membuat sedih dan marah kedua orang tuanya. Di saat itu kedua orang tua marah, kecewa, sedih. Akhirnya ada yang mengambil tindakan-tindakan melampaui batas terhadap anak-anaknya yang ternyata menjadi anak yang durhaka kepada keduanya, dan lebih dari itu durhaka kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata kalau dievaluasi, kenakalan anak-anak atau kedurhakaan mereka terhadap Allah dan kepada kedua orang tuanya tidak sedikit. Yang para orang tualah yang punya andil. Yang menjadikan anak-anak seperti itu. Ketika anak-anak itu telah jatuh dalam kesalahan, jatuh dalam kemaksiatan, durhaka, disalah-salahkan anak itu. Dicela, bahkan didoakan dengan doa-doa yang jelek. Diusir dari rumah. Dihajar, diboikot. Kenyataannya seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair. Alqahu fil yammi maktufan wa qala lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i. Seperti seorang yang melemparkan seorang anak manusia ke tengah lautan dalam keadaan tangan dan kakinya terikat. Ya. Diikat tangannya, diikat kakinya, kemudian dilemparkan ke tengah lautan. Setelah itu baru dikatakan, hati-hati, jangan sampai badanmu atau pakaianmu basah kena air laut. Gak logis, kata orang. Gak bisa diterima oleh akal sehat. Dia sebagai ayah atau dia sebagai ibu yang punya peran besar. Anak itu menjadi seorang yang berakidah, akidah menyimpang. Menjadikan anak itu jauh dari sholat dan akhlak yang mulia. Sejak anak itu lahir. Dalam kehidupan kesehariannya. Ayah dan ibu melakukan berbagai perbuatan-perbuatan yang berpotensi menjerumuskan anaknya pada kehancuran. Saat anak itu sudah hancur, dia mengeluh dan menyalahkan anak-anak itu. Tidak demikian tentunya. Melalui majelis ini, kita ingin mencoba mempelajari ayuhal ikhwa, ayuhal aba, ayuhal ummahat. Sejauh kita mampu memandang dengan izin dan pertolongan Allah tentang sebab-sebab keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Sejauh itu pula keberhasilan itu akan kita raih dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sejauh pula kita mampu memandang, mempelajari, mencatat sebab-sebab yang menjadikan kegagalan pendidikan anak-anak kita, sejauh itu pula Allah akan lindungi kita, insya Allah, dari kegagalan pendidikan. Penting disadari oleh semua. Di samping memang tugas pribadi masing-masing rumah tangga, yang nanti akan kita sebutkan insya Allah, bentuk-bentuk sebab atau sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kesolehan anak-anak kita. Sekaligus berbagai bentuk sebab dan perbuatan yang bisa menggagalkan kita dalam pendidikan anak-anak. Baik per rumah tangga ataupun secara kolektif. Penting kita menyadari bahwa kita punya harapan besar terhadap anak-anak kita lebih besar dari keumuman orang. Target kita itu lebih jauh lagi. Kita menginginkan anak-anak ini menjadi orang yang punya iman, iman yang lurus dan benar. Imannya kepada Allah lurus dan benar. Imannya kepada Rasul dan para Nabi Allah lurus dan benar. Imannya terhadap Al-Quran sebagai kitab suci, kitab syariat, lurus dan benar. Berakidah dengan akidah yang terbimbing. terkait dengan seluruh perkara yang kita wajib meyakininya sebagai akidah. Berakhlak dengan akhlak yang mulia. Generasi yang tangguh. Generasi yang pemberani dalam kebenaran. Generasi yang sabar menghadapi segala konsekuensi kebenaran. Al-haq. Tidak kemudian menjadi generasi yang rapuh. Mudah roboh. Generasi yang cengeng. Yang mudah mengeluh. Mudah putus asa. Hanya sedikit rintangan. Sedikit tantangan. Dia berhenti. Kita tidak menginginkan yang seperti itu. Tentu. Keinginan yang mulia dan sangat tinggi dan agung ini tidak mungkin kalau tidak ditempuh dengan perjuangan. Kalau tidak disertai dengan pengorbanan abi dan ummi. Illa yasha Allahu Rabbul Alamin. Kecuali Allah menghendaki lain. Dengan mutlak hidayahnya. Bagaimana anak seorang yang paling kafir atau seorang anak yang musyrik bisa menjadi mukmin? Bagaimana istri manusia paling kafir di muka bumi yaitu Fir'aun menjadi seorang muslimah mukminah? Bagaimana anak seorang nabi dan rasul pertama di muka bumi ini yaitu Nuh alaihissalam menjadi seorang anak yang kafir? Dan seterusnya. Padahal para ayah atau suami mereka seperti Lut alaihissalam telah berupaya bersungguh-sungguh mendidik, menasehati, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah mereka dari kemaksiatan. Sudah berupaya disertai dengan doa. Tapi masyiah Allah fauqa kulli syai'in. Kehendak Allah yang maha mutlak itu di atas segala sesuatu. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Tetapi Allah memerintahkan, Allah menugaskan kepada kita semua terkait tarbiyatul abna. Dan ini salah satu bagian dari perjuangan yang besar. Ayuhal ikhwah, ada di situ beberapa hal yang penting disadari oleh para orang tua dalam pendidikan. Yang pertama sekali dan terdepan bagi abi dan ummi. Ketika posisinya sebagai ayah dan ibu. Atau bahkan ketika dia berharap-harap diberi oleh Allah anak keturunan. Harapan dan keinginan itu bukanlah harapan dan keinginan untuk bertakatsur dan bertafakhur. Bukanlah keinginan dalam rangka untuk berbangga-bangga. Sehingga ketika diberi oleh Allah, diwujudkan keinginan dan harapannya, dia berbangga dan sombong. Bukan seorang yang bersyukur dan berterima kasih. Dan ketika tidak diberi oleh Allah, dia putus asa, minder, dan seterusnya. Seolah-olah dia tidak percaya kepada ketentuan takdir. Yang Rasulullah SAW mengatakan, لا تعلم حلاوة الإيمان حتى تعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك wa anna ma akhtak lam yakun liyusibak. Sungguh Anda tidak akan pernah tahu indah atau manisnya iman sampai kalian meyakini, beriman bahwasanya apa yang kalian raih atau yang menimpa kepada kalian berupa kebaikan maupun keburukan, keberhasilan maupun kegagalan, Allah telah catat untuk menimpa atau mengenai Anda, pasti mengenai Anda. Baik maupun buruk. Berhasil ataupun gagal. Kalau Allah sudah menentukan di dalam takdirnya akan menimpa Anda, pasti mengenai dan menimpa Anda. Anda yakin? Tenang. Dengan itu Anda merasakan indahnya iman. Ketika berhasil, ya memang dari Allah. Tenang hatinya, mutmain. Karena kesombongan itu melahirkan ketidaktenangan. Kesombongan dan tafakhur, sikap berbangga-bangga, melahirkan kegundahan. Beda dengan seorang yang menyikapi keberhasilan yang diraihnya dengan iman kepada takdir. Tenang hatinya. Dalam tumaknina hatinya. Terasa indah dan manis iman itu. Dan sebaliknya kata Rasulullah, sungguh engkau tidak akan bisa merasakan indah atau manisnya iman sampai engkau meyakini bahwa apa yang Allah catat tidak menimpa kamu. Kebaikan maupun keburukan, keberhasilan maupun kegagalan, Allah sudah tulis di Lauhul Mahfudz tidak akan mengenai kamu. Kamu yakin? Tidak akan mengenai aku. Yakin. Sehingga dia hidup penuh tawakal. Dia hidup dengan penuh keyakinan. Nah, salah satu at-tafakhur dan at-takathur yang dicela dalam syariat Islam ini adalah at-tafakhur dengan anak keturunan. Ayuhal ikhwah, Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa anak dan istri itu adalah fitnah. Bahkan ada pada istri dan anak-anak kita musuh yang akan menghalangi kita dari kebaikan dan kebenaran. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada pada sebagian istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh kalian. Musuh yang akan menghadang kita dari kebenaran, dari ketaatan. Musuh yang akan menyeret kita pada kemungkaran dan kemaksiatan. Berapa banyak anak istri yang kemudian menghalangi kita dari beramal saleh, menghalangi kita dari bersilaturahmi, menghalangi kita dari thalabul ilmi, menghalangi kita dari berinfak dan bersedekah serta berdakwah. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas, ketika ditanya oleh seorang tentang maksud dan makna ayat ini, ayat ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum, apa maksudnya wahai Ibnu Abbas? Salahu rajulun faqala haula rijalun min ahli Makkah aslamu wa aradu an ya'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فَمَنَعَتْهُمْ أَزْوَاجُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ فَلَمَّا أَتَوْ رَسُولَ اللَّهِ وَجَدُوا رِجَالًا قَدْ تَفَقَّهُ فِي الدِّينِ فَغَضِبُوا عَلَى أَهَالِهِمْ. Hadis Ibn Abbas ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dan juga Al-Imam At-Tabarani rahimahumullah. Disebutkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dalam sunannya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Ibnu Abbas, ayat ini berkenaan dengan sejumlah pria dari penduduk Mekah yang telah berislam, berkomitmen terhadap tauhid, terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berkeinginan untuk mendatangi Rasulullah di Madinah. Namun istri-istri dan anak-anak mereka keberatan, menghalangi mereka untuk datang ke Madinah. Sampai di suatu hari, ketika para pria tadi mendapati, menjumpai para sahabat yang telah mendahuluinya datang ke Madinah, duduk bersama Rasulullah, belajar bersama Rasulullah, mereka bertafaqquh, bertalabul ilmi, dan telah mengerti banyak dari urusan agama. Para pria itu tadi kesal, marah kepada para istri dan anak-anaknya. Maka ayat ini, kata Ibnu Abbas, terkait tentang mereka. Namun, ketika difahami atau bisa disalahfahami terkait ayat ini, bahwa boleh bagi seorang suami untuk bertindak kasar dan semena-mena melampiaskan amarahnya kepada anak istri dengan melampaui batas, maka Allah segerakan lanjutan ayat ini, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Namun jika kalian memaafkan mereka, para istri dan anak-anak, atas kesalahan tersebut. Memaafkan bukan berarti membiarkan di atas kesalahan. Dan kalian mau menahan diri untuk tidak kemudian marah melampaui batas terhadap mereka, serta mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, ketahui sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayuhal ikhwah, berapa banyak anak-anak dan istri yang menjadikan para suami memutuskan silaturahmi dan kewajiban birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Berapa banyak anak dan istri yang menjadikan suami memutuskan hubungan dan silaturahmi dengan saudara-saudara kandungnya. Berapa banyak anak dan istri yang menjadi penghalang bagi seorang suami untuk berdakwah di jalan agama Allah dan bertalabul ilmi. Anak dan istri itu majbanatun wa mabkhalah, adalah media untuk menjadikan kita jaban, menjadi penakut, dan menjadi orang yang bakhil, yang kikir. Maka Allah menyatakan, waspadai mereka, anak dan istri, sesungguhnya pada mereka ada musuh kalian. Menjadikan seorang suami tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena memang Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, zuyina linnasi hubbus syahawat minan nisa wal banin, telah diperindah kepada manusia ini, dihiasi syahwat kepada wanita dan anak-anak keturunan. Artinya keinginan diperindah sehingga melupakan dia dari ketaatan. Dihiasi sehingga dia tersilaukan untuk kemudian dia jatuh dalam kemungkaran-kemungkaran. Maka kita sebagai ayah atau ibu, ketika berharap-harap diberi anak keturunan, jadikanlah harapan kita itu karena ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah melalui anak keturunan. Dalam bentuk menginginkan punya anak keturunan yang akan mengemban amanah ilmu, amanah dakwah tauhid, dakwah sunnah, menginginkan anak keturunan yang akan menjadi pejuang-pejuang agama, dari awal dia menikah, berumah tangga, itu yang ada di hatinya. Tidak kemudian kita ingin punya anak, sebulan belum punya, 2 bulan, 5 bulan, 10 bulan, 1 tahun, sedih, malu kepada orang. Apa kata orang? Kita gak bisa membahagiakan orang tua kita karena kita belum punya anak keturunan. Lalu apa sih sebenarnya niat yang ada pada sanubari Anda? Saat Anda melakukan pernikahan, saat Anda mengharapkan anak keturunan, contohi dan teladani para nabi, nabi Allah tabaraka wa ta'ala, yang mereka berdoa kepada Allah, memohon dan berharap anak keturunan yang saleh. Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah dengan sekian doa yang diabadikan dalam Al-Quran. Meminta keturunan yang saleh, yang menegakkan sholat, yang akan mengemban risalah tauhid. Nabi Allah Zakaria juga demikian. Berdoa dan berharap kepada Allah diberikan anak keturunan. Yarithuni wa yirithu ala Ya'qub. Yang akan melanjutkan misi dakwahku dan misi dakwah keturunan Alu Ya'qub. Nah, inni khiftul mawaliya, kata Zakaria. Aku takut ya Allah. Aku gak punya keturunan yang apa? Yang akan melanjutkan dakwah ini. Gitu. Jadi niatnya memang niat lurus. Niat baik. Maka Allah berikan kepada Zakaria di masa tua rentanya. Qadishta'ala ra'su syaiba. Sudah beruban rambutnya. Tulang-tulangnya sudah lelah. Rapuh. Di saat itu Allah beri anak keturunan. Karena doa dan harapannya. Siapa anak keturunan itu adalah? Yahya bin Zakaria. Seorang yang soleh. Wa ja'alahu Allahu nabiyya. Allah jadikan dia sebagai seorang nabi. Begitu juga Nabi Allah Ibrahim. Wahabahu rabbuh alal kibari Ismaila wa Ishaq. Allah berikan hibah anak di masa tuanya. Ismail dan Ishak. Dengan harapan apa? Yang akan melanjutkan dakwah. Bukan dalam rangka berbangga-bangga. Atau malu kepada orang ketika tidak memiliki anak keturunan. Ayuhal ikhwah. Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam ayatnya yang lainnya mengingatkan di dalam surat Al-Hadid. Ayat ke-20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Allah mengatakan, ketahuilah oleh kalian semuanya, hanyalah kehidupan dunia itu permainan dan sesuatu yang sia-sia. Dunia itu isinya adalah perhiasan. Dunia itu isinya adalah sikap tafakhur, berbangga-bangga di antara kalian. Takatsur, berbanyak-banyak, baik dalam bidang harta maupun anak keturunan. Kama tsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatuh. Perumpamaan kehidupan dunia itu bagaikan hujan lebat yang turun, yang ketika tumbuh-tumbuhan ini bersemi hijau, orang-orang kafir tersilaukan. Namun ketika tumbuhan itu mulai mengering dan mulai rapuh, habis, ternyata semua itu adalah sia-sia belaka. Ini kehidupan dunia. Maka dari itu, dari mukaddimah dalam majelis ini, setidaknya kita sadar bahwa amanah anak keturunan atau anak keturunan itu adalah amanah di pundak kita. Anak keturunan itu adalah nikmat dari Allah untuk disyukuri dan diletakkan pada tempatnya. Anak keturunan itu adalah medan dan peluang kita beramal soleh, berjuang membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai di sini kajian kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kajian kedua besok. Kita sekarang nampaknya harus bersiap-siap untuk menuju ke tempat daurah di Masjid Al-Mabrur, Asrama Haji Balikpapan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.